masih dalam adab-adab sholat terkait pakaian, karena usuliyin, para ulama usul fiqih, menyebutkan definisi yang namanya naha, nahyu, itu talabul kaf ala sabilil ilzaskan, bahwa larangan di situ bukan haram namun belok kepada makruh, namun harus ada qorinahnya, ada pertanda yang mengarah ke sana. Contoh saja, misalnya Rasulullah melarang sesuatu, tapi kemudian di nas lain menunjukkan Rasul melakukan yang beliau larang, berarti menunjukkan larangan itu tidak haram, karena kalau itu haram gak mungkin dilakukan Rasul SAW. Maka mentok-mentoknya hukum satu itu menunjukkan makruh. Nah, al-muhim, yang pertama dilarang oleh Rasul SAW berpakaian al-qassi. Al-qassi salah satu jenis dari kain sutra, salah satu bentuk kain sutra. Telah lalu dalam beberapa hadis sebelum ini memang sutra dilarang oleh Rasulullah SAW untuk lelaki umat ini. Telah lalu pula hikmah yang diinginkan dengan ini, karena laki cenderung tegas, jantan ya ini butuh ketegasan, butuh kekuatan. Nah, sementara sutra yang begitu lembut sangat akan membuat orang itu cenderung gemulai, cenderung apa ya? Nah, ini bisa-bisa kalau itu lelaki yang menggunakan akan seperti kebanci-bancian. Makanya dihalalkan bagi wanita sesuai dengan kudrotnya, ciptaannya yang memang lemah, gemulai, dan semisalnya. Al-muhim, ini al-qassi, dan telah lalu pula pengecualian dibolehkan menggunakan itu sebatas 2, 3, atau 4 jari. Wal mu'asfar, yang kedua al mu'asfar, yang dimaksud kain atau pakaian yang dicelup dengan bahan sufrah, al-usfur. Dilarang oleh Rasulullah SAW, dan ini umum, artinya tertuju itu kepada lelaki, tertuju pula itu kepada wanita. Larangan itu mencakup laki-laki maupun wanita, sebagaimana laki dilarang, begitu pula wanita pun dilarang. Tetapi mayoritas fuqaha, banyak dari fuqaha Islam menyebutkan bahwa larangan ini lebih ke arah kepada lelaki. Yang dilarang adalah kaum lelaki. Mereka sebutkan karena Rasulullah SAW ketika melihat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma menggunakan thawbain mu'asfarain, dua pakaian, yakni pakaian atas dan bawahnya, yang di celup dengan usfur. Maka Rasulullah katakan kepadanya, ummuka amaratka bihadha, memang ibumu yang menyuruh kamu menggunakan pakaian ini. Ini isyarat maknanya, ini pakaian wanita, kenapa engkau pakai wahai Abdullah? Diingkari oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu pakai pakaian seperti ini? Ini pakaian wanita. Dari situ mereka katakan bahwa wanita boleh menggunakan mu'asfar. Larangan ini mencakup pula ketika pakaian ini semuanya dicelupkan kepada warna usfur, atau sebagiannya dicelupkan. Hanya saja fuqaha sebutkan kalau itu sebagiannya mu'asfar, sebagiannya warna lain, sebagiannya di winter atau diwarnai mu'asfar, sementara yang lain mungkin pakai warna lain, hitam atau apa, biru. Maka mereka katakan kalau kita mengkiaskan kepada sutra, kain sutra, tergantung. Kalau memang yang lebih dominan atau yang lebih tampak ketika dipakai, yang lebih tampak warna mu'asfarnya, maka terlarang. Namun sebaliknya, kalau yang lebih tampak, lebih banyak yang bukan mu'asfar, maka boleh. Atau paling tidaknya 50-50 misalnya, separuhnya mu'asfar, separuhnya warna lain misalnya, itu boleh. Fuqaha sebutkan demikian. Usfur atau mu'asfar, kalau orang Arab dulu biasa menggunakan dari tanaman bunga mirip-mirip seperti bunga matahari, warnanya kuning kuat atau cenderung ada ke arah jingganya, antara itu warnanya kuning yang sangat matang atau ke arah ada kejingga-jinggaannya. Kemudian perkara lain juga bahwa ahlul ilm berselisih rahimahumullah, apakah larangan di sini menunjukkan makruh ataukah haram ataukah khilaful aula. Ada tiga tingkatan. Yang tertinggi, yang ini paling berat dan berkonsekuensi dosa tentunya, kalau larangan itu sampai tingkatan haram. Lebih ringan dari itu makruh, karahatut tanzih mereka sebutkan. Lebih ringan dari itu yang mereka sebutkan khilaful aula. Khilaful aula itu artinya menyalahi yang lebih afdol gitu. Artinya lebih baiknya bagi dia, lebih afdolnya meninggalkan itu, jangan pakai. Tapi jika dipakai ya enggak apa-apa. Cuman dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih afdol, karena lebih afdolnya dia tinggalkan gitu. Enggak sampai makruh. Tapi ya itu tadi mereka sebutkan khilaful aula. Mayoritas banyak dari fuqaha Islam menyebutkan ini larangan karohatut tanzih, makruh. Makruh karohatut tanzih, bukan haram. Sehingga yang mereka sebutkan dengan itu tidak haram orang menggunakan pakaian mu'asfar atau di winter dicelup dengan warna yang mirip itu, kuning, tua atau kejingga-jinggaan atau lebih ke arah merah, ada merah-merahnya. Fuqaha sebutkan di dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW ketika keluar dari tendanya saat beliau di Abtah, nama daerah, dilihat oleh para sahabat alaihi hullatan hamra, menggunakan baju begitu indahnya, kemerah-merahan warnanya. Sampai mereka katakan ma ra'aitu dzalammatin jammah, ma ra'aina dzalammatin jammah fi hullatin hamra ahsan min Rasulillah SAW. Kami enggak pernah melihat orang yang rambutnya panjang menggunakan pakaian kemerah-merahan yang lebih tampan, lebih gagah dari Rasul SAW. Hanya saat itu beliau dilihat para sahabat rambutnya agak panjang dan bajunya kemerahan. Ini yang seperti tadi disebutkan. Ada yang membelokkan hukum asalnya haram tapi dibelokkan. Ada yang mengalihkan dari keharamannya. Terbukti Rasul SAW menggunakan pakaian ini. Makanya kemudian mayoritas fuqaha katakan berarti larangan itu tidak sampai tingkatan haram tapi karohatut tanzih. Mayoritas demikian. Namun sebagian a'immah, dan mereka a'immah muhaqqiqin, yani ahlu tahqiq, yang mempelajari segala sesuatu itu dengan lebih dalam, lebih jeli, mereka bahas, mereka kaji lebih luas lagi, seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa pakaian ini yang dipakai Rasul SAW, yang dimaksud merah motifnya, kata Ibnul Qayyim, yang dimaukan motif pakaian beliau saat itu merah ketika beliau keluar dari tendanya. Berarti bukan semuanya berwarna merah atau tidak semuanya di winter atau dicelup dengan warna merah. Serupa dengan itu, kalau sekarang misalnya orang, antum mungkin pernah lihat imamah yang biasa digunakan oleh orang Arab, shimak, orang Saudi itu orang Arab. Ya, begitu antum lihat misalnya antum katakan apa warna imamahnya ini, antum katakan apa? Merah. Padahal enggak semuanya merah kan? Ada putihnya. Dia merah putih, merah putih, merah putih. Tapi karena motif merah lebih dominan, dikatakan fulan imamahnya merah gitu. Ya seperti itulah kata Ibnu Qayyim, kurang lebihnya bahwa pakaian Rasul saat itu motifnya kemerahan, ada motif-motif merah. Para sahabat ketika melihat mengatakan pakaian Rasul merah, bukan berarti semuanya merah. Rahmatullah alaih, itu tahqiq dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dengan demikian beliau Ibnu Qayyim lebih cenderung kepada hukum haram. Lebih cenderung mengharamkan tempat beliau pakaian mu'asfar yang di warna tadi kemerah-merahan. Dengan ini pakaian yang mungkin biasa digunakan oleh beberapa kelompok orang, mungkin itu dengan dalih seragam, nah, berwarna merah, dalam artian semuanya, seluruhnya, maka ya berkisar antara dua hukum tadi. Paling tidaknya itu makruh, atau bahkan sebagian a'immah muhaqqiqin menyebutkan itu haram, berkonsekuensi dosa pelakunya. Kalau itu merah, entah itu mungkin seragam pegawai apa, atau itu kaos olahraga, atau hasil semisalnya berwarna kemerahan tadi. Adapun hikmah yang di sebutkan, kalau qassi telah lalu masalah sutra tadi. Abadamu mu'asfar innahu libasu ahlin nar, karena itu pakaian ahlun nar, kufar, pakaian kufar. Dan insyaallah bil isyarat yafhamu, dengan isyarat cukup memahami. Sebagian kufar ya begitu pakaiannya, seragamnya, dengan dibelebetkan di tubuhnya kain, kemudian diselimpangkan di sini, ya warna seperti itulah kurang lebihnya dari para biksu atau semisalnya. Tentunya tasyabuh, menyerupai atau meniru mereka, terkhusus dalam pakaiannya dan penampilannya, haram dan dilarang dalam syariat. Maka yang layan bagi tidak boleh itu digunakan. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma qala ra'a Ali an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbain mu'asfarain. Kata Abdullah bin Amr, Rasul melihat padaku, aku gunakan dua pakaian yang mu'asfar tadi, berwarna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Faqala ummuka amaratka bihadha, ibumu yang memerintahkan kamu ini. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim dan telah lalu tadi penyebutan riwayat ini, yang menunjukkan kepada kita bahwa pakaian ini atau kain ini layaknya digunakan oleh wanita. Maka menambah hikmah yang tadi juga menyerupai wanita. Tidak boleh dan tidak pantas digunakan oleh kaum lelaki. Kedua, bahwa pernyataan Rasul SAW, ummuka amaratka bihadza, ibumu yang nyuruh pakai ini. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut taubih. Taubih itu apa ya? Celaan atau sindiran tajam karena kejelekan atau kesalahan yang dilakukan seseorang, itu taubih. Makanya Rasul katakan ibumu yang nyuruh pakai ini. Dan bahasa ini ma'ruf sampai hari ini, mengisyaratkan bahwa pendidikan kalau itu disandarkan atau dinisbatkan kepada perempuan berarti kurang, gak sempurna, banyak cacatnya, banyak lubangnya, gak seperti lelaki yang lebih matang pikirannya, lebih tegas, lebih ini secara umum. Makanya dikatakan ibumu yang nyuruh ini. Kalau bahasa orang awam semakna dengan ini, mereka katakan hadza walad ummu, ini anaknya ibunya. Setiap orang anaknya ibunya, tetapi mereka sebutkan itu maknanya ini anak dididik sama ibunya, kurang pendidikan dari bapaknya sehingga manja misalnya, padahal laki cengeng misalnya. Sebetulnya ada walad ummu, walad anak ibunya ini. Hatta dalam bahasa kita begitu, ada orang cengeng anak mangisan padahal sudah enggak pantas usia dia nangis atau ini, mereka sebut apa? Bok-boken. Simbok yang kena, bukan bapak-bapaken. Ma'ruf itu bahasa dalam manapun, menunjukkan memang tercela dan jelek gitu. Al-muhim, karenanya kemudian Rasul katakan ibumu yang nyuruh pakai baju ini, dimarahi oleh Rasul SAW, diingkari sallallahu alaihi wasallam. Hadis menunjukkan kepada kita pula bahwa pakaian ahmar ini ada humrah, boleh bagi wanita. Tadi menguatkan pendapat jumhur yang menunjukkan bahwa larangan ini terkhusus bagi laki-laki saja. Hadis pula menunjukkan kepada kita contoh dan semangat Rasul SAW dalam bernasehat dan ingkarul mungkar, tidak beliau diamkan, ditegur, dinasehati, nggak boleh begini, dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Kemungkaran harus diluruskan, ketika itu jelek, nggak benar, dibenahi, dinasehati orang. Abdullah bin Amr begitu melakukan ini, berpakaian begini, ditegur oleh Rasulullah SAW, diingkari. Ummuka amaratka bihadza, namanya ibumu yang nyuruh kamu berpakaian seperti ini. Dan begitu seharusnya setiap muslim bernasehat kepada saudaranya muslim yang lain, mengingatkan mereka ketika mendapati pada mereka sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mungkar, disampaikan dengan hikmah. Hadis pula termasuk dalil bagi fuqaha yang menyebutkan bahwa dalam bab firaq, perceraian, ini jika suami istri ditakdirkan harus berpisah, maka si anak, kalau mereka punya anak, salah satu alternatif yang digunakan takhir. Kalau sudah mencapai 7 tahun, karena kalau sebelum itu ibunya yang lebih berhak. Ini karena masih kecil, apalagi masih balita ke bawah, umur 2 tahun, 3 tahun, lebih kepada ibunya, karena dia butuh ini itu. Walhasil kalau mencapai 7 tahun atau lebih, maka disuruh milih, kamu mau ikut abahmu atau ikut umimu, ikut bapak apa ibu. Dan kalau si anak memilih ibu, dan aku ikut ibu misalnya, ya boleh. Qadhi dalam hal ini hakim akan mengatakan dia hak asuhnya di tangan ibunya, tapi dengan catatan itu selama malam saja. Nah, ini mungkin sore, maghrib ke atas bersama ibunya, untuk mungkin urusan pakaiannya, mungkin apa, kebersihannya, mandi ini itu. Nah, adapun selama pagi, siang, hari bersama bapaknya tetap. Kenapa? Kata fuqaha, karena bapak yang mendidik, tarbiyahnya lebih baik secara umum. Tarbiyahnya lebih baik, dididik anak ini untuk tanggung jawab, dididik menjaga sholatnya, dididik untuk berakhlak dan seterusnya. Nanti sore maghrib dipulangkan ke uminya. Wanita lemah, gak bisa untuk mendidik seperti itu, gak bisa. Misalnya suruh sholat atau ini, dia sendiri mungkin sibuk. Beda dengan laki, dengan ketegasannya seorang bapak, dengan wibawanya seorang bapak bisa membiasakan dan memerintahkan anaknya untuk hal-hal yang positif, akhlak, sholat, ibadah dan lain-lainnya. Alhasil itu terambil pula dari hadis ini. Makanya Rasul katakan ummu ka amarat ka bihada, ibumu yang nyuruh ini. Karena pendidikan mereka kurang. Laki bapak yang lebih sempurna dalam tarbiyahnya. Nah. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbata Rasulullah sallam makfufatal jaib wal kumain wal farjain bidibaj. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Kata Asma bintu Abi Bakar, beliau mengeluarkan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya disebutkan makfufatul jaib, ada bukaan di bagian atasnya, di bagian kepala sini. Kemudian juga kumain, kam, itu bagian lengannya. Wal farjain, yang dimaksud belahan di bagian jubah, ada dua farjain, yaitu yang pertama di depan, yang kedua di belakang. Ada bukaan di depannya, begitu pula di bagian belakangnya. Makfufah berarti itu dilipat, ada lipatannya. Biddibaj artinya kalau misalnya di bagian leher kera, baju itu dilipat begini misalnya, dilipat. Nah, lipatan ini kemudian dijahit. Nah, jahitannya itu dengan dibaj. Dibaj salah satu jenis dari sutra. Salah satu jenis dari sutra, ada yang menyebutkan sutra kasar, sutra ini, mem sutra. Nah, ini dilipatan-lipatannya di sini, kemudian di lengannya dilipat juga begini misalnya, kemudian dijahit, begitu pula di belahan bagian depan dan belakangnya. Nah, ini baju ini rupanya disimpan oleh Asma, dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala anha. Hadis menunjukkan bahwa boleh menjahit dengan sutra bagian-bagian tersebut karena itu pakaian Rasul SAW. Di bagian lehernya, lengannya, dan juga bagian depan atau belakangnya. Maka ini masuk atau menjelaskan yang telah lalu, pengecualian bolehnya sutra digunakan sebatas 1, 2, 3, atau 4 jari. Karena sedikit dan gak banyak. Cuma bagian lipatan ini, di lengannya, di sininya, juga di depan atau belakangnya. Nah, wazada, ada tambahan juga. Kanat inda Aisyah hatta qubidhat faqabattuha wa kana an-nabiy yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Semula baju ini di Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, disimpan oleh Aisyah baju Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Aisyah wafat. Diambil baju ini, dimiliki oleh Asma. Nah, Asma saudara, saudaranya Aisyah. Nah, kemudian dimiliki oleh Asma. Dan kata Asma, Rasul SAW dulu ketika masih hidup biasa menggunakan itu. Maka kami, yakni para sahabat, menjaganya. Ini dijaga, dicuci, dibersihkan. Kalau ada yang sakit dari mereka, digunakan untuk syifa, untuk berobat. Ini karena barokahnya pakaian Rasul SAW. Ini dicuci, ntar airnya dikasihkan orang ini, diminumkan atau semisalnya. Wa zadal Bukhari fil adabil mufrad wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ah. Di Bukhari dalam riwayat adabul mufrad, pakaian ini tadi yang ada sutra-sutranya terbiasa digunakan Rasulullah SAW untuk menyambut tamu para delegasi dari suku-suku atau dari negara lain. Tentunya mereka orang terhormat dan patut dihormati kedatangannya, maka Rasul menggunakan pakaian yang bagus tadi. Begitu pula untuk Jumat. Ini untuk Jumatan sering digunakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis bukan berarti pakaian itu warisan yang kemudian diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha, bukan berarti warisan, karena Rasulullah katakan inna ma'asyaral anbiya la nurath ma taraknaha shadaqah. Kami para nabi enggak meninggalkan warisan, harta warisan. Harta benda enggak ada nabi yang meninggalkan harta bendanya. Karena apapun yang kami tinggalkan dari harta benda itu sedekah sudah untuk umatnya. Nah, maka berarti yang dimiliki Aisyah ini bukan karena itu warisan dari Rasul yang beliau dapati atau beliau ambil, tapi ya disimpan oleh Aisyah. Makanya kemudian diambil oleh Asma untuk manfaatnya diberikan kepada orang yang membutuhkannya saat sakit atau semisalnya tadi. Berarti tujuannya memang untuk manfaat banyak orang, jubah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bolehnya bertabarruk, berharap mendapat barokah dari peninggalan-peninggalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu boleh. Nah, karena memang Rasulullah SAW berbarokah. Sementara selain beliau tidak boleh. Dan para sahabat gak ada yang melakukan. Gak ada yang melakukan seperti ini kepada Abu Bakar setelah Rasul misalnya. Bajunya disimpan, dicuci, airnya dikasihkan orang, gak ada. Padahal Abu Bakar sesoleh-solehnya umat ini setelah Rasul SAW, sealim-alimnya orang setelah Rasul SAW, wali Allah paling mulia, seafdol-afdolnya umat ini setelah Rasulnya, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi gak ada yang melakukan ini semeninggal Abu Bakar. Begitu pula kemudian Umar yang setan pun lari jumpa beliau di jalan lain. Gak ada yang melakukan pada Umar, jadikan rebutan bajunya misalnya pakainya, gak ada. Begitu pula tidak dilakukan pada Uthman, tidak dilakukan pada Ali dan semua sahabat. Menunjukkan itu khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barokah. Karena selain Rasul juga dari mana diketahui barokahnya, untuk dipastikan ini barokah dari mana? Yang lain juga bahwa yang demikian bisa mengakibatkan orang itu lupa daratan, jadi congkak dan takabur, hilang tawaduknya, hilang kerendah hatiannya, jadi takabur, merasa dirinya orang soleh, orang rebutan bajunya, orang rebutan sisa wuduknya atau yang lain-lainnya, jadi takabur pada dirinya. Walhasil kita tahu tidak dilakukan itu kepada para sahabat sekalipun, maka tidak boleh dilakukan terlebih-lebih kepada yang di bawah, jauh dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini terkait sutra, berarti boleh di lengan, di leher. Sebagian a'immah dan para muhakkikin mereka menyebutkan bahwa bab sutra untuk laki sama dengan bab emas untuk mereka. Bab sutra itu sama seperti bab emas, babnya sama. Bagi laki gak boleh untuk perhiasan dan lain sebagainya. Dengan demikian, sebagian dari mereka, walaupun bukan suatu kesepakatan, tapi sebagian dari mereka menyebutkan berarti boleh diserupakan seperti sutra ini kalau sebagian dari pakaian itu ada emasnya. Misalnya kancingnya, mungkin bagian orang yang kelebihan rezeki kancingnya berlapis emas, betulan bukan warna emas kuning, bukan, memang lapisan emas, mungkin sekian karat gitu kancingnya. Mereka sebutkan boleh, kenapa? Karena ini babnya sama seperti sutra. Ketika itu tabak dibolehkan, sementara itu istiqlal tidak diperbolehkan. Istiqlal itu menyendiri. Dalam artian sebagaimana kalau itu sutra menyendiri, hanya sutra, kain sutra murni dipakai, enggak boleh. Maka begitu pula emas, enggak boleh digunakan menyendiri. Tapi ketika itu tabak, sifatnya ngikut, boleh. Asalnya kainnya kain biasa, mungkin katun, mungkin apa kainnya, bahannya. Ada sutra tapi ngikut, seperti yang digunakan Rasul, ngikut saja di lengannya, di sininya, boleh, hadis menunjukkan boleh. Maka begitu pula emas, dia tidak menyendiri tapi ngikut saja untuk hiasan di bajunya, di kancingnya misalnya, maka mereka sebutkan itu boleh. Nah, tapi sebagian yang mengatakan enggak, beda, emas tetap enggak boleh. Kalau itu sutra, ada nas yang memang menunjukkan boleh, seperti tadi pengecualian dua jari, tiga jari, dan Rasul menggunakan memang, betul-betul digunakan oleh Rasul, bukan sekedar teori. Di baju jubahnya ada, seperti riwayat Asma. Adapun emas enggak ada contoh dari Rasul SAW. Maka kalau itu emas, lebih selamatnya mereka katakan ditinggalkan. Lebih selamatnya tidak digunakan walaupun itu tabaan, walaupun sifatnya sekedar ngikut saja, hanya di kancingnya misalnya, atau hanya di resletingnya misalnya. Lebih selamatnya tinggalkan, karena gak ada nas yang menunjukkan boleh. Walaupun fuqaha mengatakan tadi babnya memang satu, antara sutra dengan emas. Dan hadis menunjukkan juga bolehnya melipat bagian-bagian pakaian seperti jubah Rasul, di sininya dilipat, di keranya dilipat, atau begitu pula di bagian depannya atau belakangnya. Adapun lipatan yang dimaksud, dilarang di dalam sholat lipatan yang kamu lipat sendiri di luar pakaianmu. Artinya kamu sudah menggunakan baju, begitu kamu mau sholat kamu lipat, kamu lenting begini, dilenting begini begini. Ini yang dilarang, gak boleh. Adapun sebelum sholat memang sudah ada lipatannya dan baju semua ada lipatan. Dilipat ke dalam, dijahit. Maka itu tidak mengapa, bahkan baju Rasul pun demikian. Dan ini meluruskan sebagian orang yang terbiasa melipat celananya kalau mau sholat. Dilarang oleh Rasulullah SAW, gak boleh. Kalau mau sholat celananya dikelinting, dilipat. Dilarang, gak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW melipat pakaian dalam sholat. Hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa bekas-bekas Rasul SAW seperti pakaiannya menjadi salah satu sebab untuk kesembuhan orang. Menjadi sebab untuk kesembuhan orang. Sebab minal asbab. Seperti kamu minum obat, sebab agar kemudian penyakitmu sembuh, ini asbab dijalani ikhtiar. Maka seperti itu pula mereka para sahabat menggunakan bekas-bekas Rasulullah SAW. Di hadis juga disebutkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, juga Ummul Mukminin, kalau beliau sakit, beliau menyimpan rambut Rasul SAW, beliau istrinya. Disimpan oleh beliau, kalau beliau sakit rambut Rasul ini diletakkan di bejana gitu, mangkok atau apa, dikasih air kemudian dikocok oleh beliau kemudian diminum. Berharap barokahnya dari rambut Rasul SAW. Dan itu boleh syara'an. Seperti tadi, bahwa setelah Rasul enggak ada yang melakukan pada para sahabat. Termasuk dalam hal ini tahnik. Para sahabat kalau punya anak dibawa ke Rasulullah SAW berharap barokah, sehingga Rasul mengunyah kurma, kemudian kurmanya diambil diletakkan di mulut bayi ini, sedikit satu jari gitu dimasukkan ke mulutnya, diharapkan barokahnya karena berarti kurma ini terkena liur Rasul SAW untuk kemudian masuk ke jasad bayi ini, diharapkan akan jadi anak soleh dan seterusnya. Makanya setelah Rasul meninggal pun gak ada yang bawa bayinya ke Abu Bakar tolong ditahnik. Oleh karena itu kebiasaan kemudian itu dilakukan kepada orang soleh gak ada, gak benar. Lahir dibawa ke orang soleh suruh tahnik kurma, gak dilakukan kepada para sahabat seafdol-afdolnya umat ini setelah Rasulnya. Ini semua kekhususan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hadis menunjukkan baik dan sunnah orang itu berhias menggunakan pakaian yang baik, yang sopan, yang bersih, terkhusus ketika ibadah seperti Jumatan, karena dia kumpul bersama mukminin menghadap Allah. Begitu pula menemui orang-orang besar, orang-orang mulia yang patut dihormati, delegasi atau yang semisalnya lah, orang tokoh di masyarakatnya, tamu besar, maka kamu gunakan pakaian terbaik yang kamu punya, kamu miliki untuk menghormati mereka. Demikian sunnah mengajarkan kepada umatnya tidak patut dengan ini orang menemui tamu atau menjumpai orang yang mulia patut dihormati dengan pakaian asal-asalan, misalnya pakai kaos dalam misalnya, atau pakai baju dengan kurang sopan misalnya, dibuka dadanya, kancingnya enggak dianu, acak-acakan. Bukan demikian sunnah mengajarkan. Kaos rapi dan bahkan baju yang bagus ada sutranya, khusus dipakai untuk menemui para tamu tadi. Wallahu a'lam. Wassallallahu 'ala Muhammad. Alhamdulillah.